Untuk lagu yang kedua kali ini Fiat kepengen ngajakin sebenarnya di sini nyanyi bareng-bareng dulu ya. Buat semua warga Kendal juga sekitarnya. Nyanyi sama-sama. Semua Fiat sepadatnya kebalik. Dan istri kudus.